Donasi dakwah Yufid. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam. Iya, barakallahu fikum. Tadi sudah kita bahas tentang hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan ayat Al-Qur'an yang memerintahkan perempuan itu untuk menetap di rumahnya. Ketika menafsirkan atau menjelaskan makna ayat ini, Syekh Bakar Abu Zaid ya, rahimahullah taala, dalam kitab beliau Hirasatul Fadilah menyebutkan satu kaidah yang berhubungan dengan perempuan. Kata beliau, qararul mar'ati fi baitiha azimatun syar'iyyah wa khurujuha minhu rukhsatun tuqaddaru biqadariha. Menetapnya seorang perempuan di rumahnya ini merupakan azimah syar'iyah, hukum asal yang dikuatkan dalam Islam. Inilah asalnya. Sebagaimana laki-laki asalnya adalah dia bekerja di luar rumah, maka yang menempati dalam rumah adalah perempuan. Masing-masing punya tempat yang Allah Subhanahu wa taala tempatkan sesuai dengan keadaannya untuk kemaslahatan masyarakat muslim secara keseluruhan. Jadi menetapnya seorang perempuan di rumah adalah hukum asal yang dikuatkan dalam syariat Islam. Adapun keluarnya dia dari rumahnya itu karena ada kebutuhan yang hanya dilakukan sekedarnya, sesuai kebutuhan saja. Makanya sehubungan dengan turunnya ayat yang kita bacakan tadi, ya, waqarna fi buyutikunna, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Bukhari dan Muslim, innallaha qad adzina lakunna an takhrujna lihajatikunna, sesungguhnya Allah telah mengizinkan bagi kalian wahai kaum perempuan keluar dari rumah ketika ada hajat, ketika ada kebutuhan yang memang dibutuhkan. Jadi ini bukan hukum asal. Jadi apa yang ditanyakan dalam pertanyaan tadi, seorang perempuan yang menjadi wanita karir kemudian urusan rumah tangganya dia menyewa pembantu misalnya, kita katakan dia telah menyelisih asal dalam masalah ini. Telah menyelisih asal yang diperintahkan dalam Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita katakan kepada dia, Anda menetap di rumah. Kecuali kalau ada hajat yang mendesak, tidak ada yang membiayai dirinya atau kurang sehingga dia harus bekerja, itu pun nanti dengan ketentuan-ketentuan yang lain, keluar dia diantar sama suaminya atau yang lainnya, kemudian pekerjaannya nanti tidak bercampur baur laki-laki dan perempuan, dan itu sangat sulit untuk didapatkan saat ini. Kita katakan kepada dia, hendaknya dia bertakwa kepada Allah, apalagi kalau telah ada kecukupan dari suaminya atau dari walinya untuk dirinya, maka tidak ada hajat yang mendesak untuk menjadikan dia boleh bekerja di luar rumah. Nah, barakallahu fikum.